Jadi gimana sih caranya? Gini deh. Itu aja gak bisa. Nah, tolong bukain kaleng Fish and Flag ini dong. Ya, Bu. Gak perlu pakai itu. Klik, tarik, tuang. Ah, kamu gini aja gak bisa. Kemasan mudah dibuka dari Fish and Flag.